kan jakeni. Eng arsa mi wae pungka. Sana ping kanan kiri. Lampanya alon titik silak ya mas Nataliuma elek titik ya mas Nora ketinggapa kina Joko ya mas nang omah lima anak bosa iyo kembang kejang dirubung semua pecah besar kula semua tulang ke semua Thank you. Thank you.